Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi dan masih dalam tema yang sama tentang orang-orang munafik. Pada surat Al-Baqarah ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun." Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Pendengar RRI yang berbahagia, yukhadi'unallaha wallazina amanu. Kaum munafik hendak menipu Allah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu dikisahkan dengan berpura-pura sholat, seakan-akan mereka mengatakan, "Kutipu kau ya Allah, aku sholat secara zohir, padahal hatiku main-main." Seakan-akan itulah yang hendak dikatakan oleh kaum munafik ketika mereka melaksanakan sholat. Begitu juga dia seakan-akan dengan pelaksanaan sholat secara zahiriah, tapi tidak iman hatinya, menipu orang-orang beriman. "Lihat nih kaum mukminin, aku sholat, padahal aku tidak sholat, aku hanya main-main saja." Itulah yang hendak dikatakan oleh kaum munafik ketika mereka melaksanakan ibadah sholat, tetapi sebenarnya hatinya tidak sholat. Timbul pertanyaan, bagaimana hakikat munafik ini? Apakah munafik itu satu milah? Sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu, ada muslim, ada kafir, dan ada munafik, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai non-muslim tetapi coba untuk menerobos Islam dan merusaknya dari dalam. Ataukah munafik ini suatu sifat yang terdapat di dalam jiwa kaum muslimin? Jawaban untuk itu adalah kedua-duanya benar. Munafik bisa menjadi sebuah milah dan bisa juga dirasuki oleh kaum muslimin. Maka ditemukan dalam hadis ayatul munafiqi salas, "Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona." Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila dia hadasa, berbicara, berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, berjanji, molor. Wa iza tumina khona, apabila diberi amanat, dia pun berkhianat. Nampaknya ciri-ciri ini juga kita temukan pada diri kaum muslimin. Mungkin juga pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Untuk itulah kita disadarkan Allah dalam ayat ini, bahwa sebenarnya kita bukan menipu siapa-siapa. Yang kita tipu adalah diri kita sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ketika kita mencoba untuk menipu orang dengan memolor-molorkan waktu, berkata dusta, diamanatkan berkhianat, maka sebenarnya itu yang kita tipu adalah diri kita sendiri. Wa ma yash'urun, kita tidak sadar. Kaum munafik tidak menyadarinya. Karena apa? Karena persepsi pandangan dia mengatakan, aku telah menyakiti orang lain. Padahal sebenarnya yang sakit adalah diri kita sendiri. Berbicara mengenai sakit menyakiti ini, mengapa kok yang sakit diri kita sendiri? Karena dampak dari kepalsuan kedustaan, pengkhianatan itu akan terasa tidak saja di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak. Boleh jadi di dunia kita bisa menutupi kemunafikan kita, tapi di akhirat kelak azab yang sangat pedih yang akan menerima kita nantinya. Iya Ustaz, jadi menarik sekali penjelasan Ustaz tadi tentang yukhadi'unallaha walladzina amanu. Jadi orang-orang munafik itu seakan-akan dia mendustai Allah atau menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Nah sekarang ini kan Ustaz, kalau kita lihat fenomena korupsi, ya udah itu KKN yang melanda negeri kita ini, bahkan tahun ini kita menjadi urutan yang keenam di Asia begitu. Apakah praktik ini juga muncul dari sifat atau karakteristik nifak ini tadi, munafik ini tadi Ustaz? Artinya apakah koruptor itu dapat dikatakan mereka itu munafik begitu? Iya. Kalau kita lihat dari hadis tadi, wa iza tumina khona, diamanatkan, dipercayai, berkhianat, maka itu adalah satu sisi dari sifat kemunafikan. Kemudian timbul pertanyaan tadi, toh masyarakat yang koruptor ini juga muslim. Nah itu bagaimana kita memahaminya? Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini kok bisa melakukan itu? Nah itulah tadi kembali ke kajian kita yang lalu, memahami Al-Quran sebagai petunjuk agar hidup kita bahagia. Kemunafikan ini juga merupakan satu ciri akan ketidakyakinan dia kepada kebesaran Allah dan rezeki yang diberikannya kepada kita. Itu saja mungkin. Ya Ustaz Zainal, kalau kita mau memposisikan orang-orang munafik ini di posisi apa sebenarnya yang tepat kita posisikan? Apakah posisi sebagai seorang kafir ataukah sebagai seorang mukmin? Dan kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang munafik ini, boleh tidak kita langsung bagiannya, hei munafik, munafik, nah, biar dia sadar dirinya itu memang tak beres. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 8, wa minan nas, diantara manusia. Artinya memang karakteristik dia tidak jelas. Mukmin itu jelas, 1-5 disebutkan, 6-7 kafir itu jelas, tapi 8-13 itu tidak jelas. Wa minan nas, jadi bagaimana posisinya, apakah dia mukmin atau kafir? Tidak, dia itu munafik. Itu yang betul-betul munafik. Ada munafik tulen namanya. Nah, itulah kaum munafik. Nah, itu contohnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, atau tadi disebutkan dengan pertemuan yang lalu disebutkan dengan Sudok Horange. Tapi sekarang ada enggak kelompok itu? Wallahu alam. Yang kedua, yang inilah mungkin kajian diri kita. Jadi sebenarnya ayat ini ketika menyebutkan ayat munafik begitu banyak, itu bukan untuk menunjuk orang, tapi untuk mengkaji diri kita. Makanya disebutkan ini panjang lebar, supaya kamu wahai mukmin jangan sampailah menjadi orang munafik ini. Jadi sebenarnya itu kaji diri kita. Kita tidak menunjuk siapa-siapa, tapi menunjuk diri kita. Itulah mungkin yang diharapkan Allah dengan panjang ayat lebar ini dibicarakan. Jadi kalau bisa saya tambahkan ya, mengenai untuk mendeskripsikan pertanyaan Ustadz Perdana tadi, secara lahiriah ini, sebagaimana kita melihat sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul, tentu Rasulullah masih tetap memperlakukannya sebagai seorang muslim, mukmin. Dalam artian keseharian, tetap dia dijaga hartanya, dijaga darahnya, tidak boleh dibunuh. Karena pada suatu saat, pada perang, sepulang dari perang Bani Mustalak, itu si Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga buat buat masalah begitu ya, menghina Nabi dan akan mengusir Nabi nanti ketika Nabi sama-sama dia sudah pulang ke Madinah. Jadi Umar sudah meyakinkan dengan usulan kepada Rasulullah, bunuh saja. Kata Nabi, tidak usah. Bagaimana manusia nanti berkata Muhammad membunuh sahabatnya? Dan Nabi ingin memberikan pelajaran sangat berharga bagi orang-orang munafik ini sendiri. Ternyata ketika pulang ke Madinah sama-sama masuk ke pintu kota, malah anak Ubay bin Salul ini namanya Abdullah sendiri yang datang kepada Nabi, yang dia dengar ada desus-desus, ayahnya akan dibunuh. Anaknya ini beriman mutlak. Apa katanya kepada Rasulullah? Ya wahai baginda Nabi, kalau seandainya memang karena perkataan ayah saya tadi mengharuskan dia harus dibunuh, maka berilah saya kesempatan untuk melakukannya dengan tangan saya, karena saya tidak enak melihat orang yang membunuh ayah saya masih berkeliaran di muka bumi ini atau di Madinah ini. Maka Nabi menjawab, tidak wahai Abdullah, ayahmu tidak kami apa-apakan, kami bermuamalah dengannya dengan sebagaimana bermuamalah dengan orang mukmin muslim. Jadi sifat-sifat seperti ini ya menunjukkan keluhuran budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum akhiratnya, ini tentunya kita sudah pastikan dia fiddarkil asfal minan nar, di paling ujung daripada neraka paling bawah. Saya rasa itu benar sekali bahwa kaum munafik itu di satu sisi diperlakukan dengan baik, apalagi kita sekarang tidak bisa mengatakan seperti kata penanya tadi, hai anta ya munafik katanya, bagaimana kita mengatakan dengan mudah bahwa dia itu munafik, sedangkan Nabi Muhammad yang telah melihat jelas-jelas perangai Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau mengatakan demikian. Jadi memang kembali lagi ke tema kita, bahwa itu adalah kajian diri kita agar kita terhindar dari sifat kemunafikan. Ya, pada dasarnya saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwasanya ternyata Umar bin Khattab yang begitu keras kepada orang-orang munafik sendiri mengatakan apa yang diputuskan Nabi itu adalah keputusan sangat baik. Kalau seandainya Nabi menyuruhnya membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, tentunya sampai sekarang menjadi catatan hitam dari sejarah Nabi, bahwasanya Muhammad pernah membunuh sahabatnya. Dan ini tentunya sangat berbahaya bagi persoalan sejarah ya, untuk masa-masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Ya, mungkin saya ingin sedikit ikut juga menambahkan dalam kajian kita yang sangat menarik pada kesempatan ini, bahwa Rasulullah pernah bersabda, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla sarair. Kami memberikan suatu keputusan itu atas yang zahir, yang lahir, yang kelihatan, dan Allah lah yang melihat rahasia-rahasia di balik itu. Nah, begitu jugalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan orang-orang Yahudi di Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi di Madinah dahulu adalah para tuan tanah yang memiliki dan memegang perekonomian penduduk Madinah. Nah, ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah melakukan perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Rasulullah tahu persis ya dari sifat orang-orang munafik itu ya, dan begitu juga informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi itu adalah munafik pada hakikatnya. Dan ini pernah terbukti ketika perang Khandaq, di mana di dalam perjanjian Piagam Madinah itu sudah ditegaskan orang Muslim tidak boleh membantu orang-orang kafir Quraisy, dan begitu juga orang-orang Yahudi tidak boleh membantu orang kafir Quraisy untuk menyerang orang Muslim begitu. Tapi di dalam perang Khandaq mereka membantu orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi ini membantu orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu sudah menjadi kenyataan, sudah menjadi terlihat oleh mata, maka ketika itulah Rasulullah menyerang ya orang-orang Yahudi itu ya, dari Bani Kainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah itu. Sebelumnya Rasulullah tetap berdamai dengan mereka. Karena apa? Karena prinsip Rasulullah itu tadi, nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla sarair. Jadi sebenarnya sikap kita terhadap katakanlah umat Islam yang mencerminkan sifat-sifat munafik itu tadi juga tidak langsung menudingnya. Dan saya rasa sebenarnya ini akar permasalahan yang muncul di masyarakat kita sekarang ini, Ustaz. Ya, di mana adanya tabdi' mudah sekali membid'ahkan orang, mudah sekali bahkan sampai kepada derajat mengkafirkan orang hanya gara-gara sebuah ritual yang itu sifatnya khilafiyah. Dan ini juga terjadi pada permasalahan kita hari ini. Jadi saya ingin lebih melebar sebetulnya, bagaimana sebenarnya pendapat Ustaz tentang tudingan-tudingan dari satu atau seseorang atau kelompok kepada kelompok yang lain atau kepada orang yang lain, baik itu membid'ahkan orang, ya, hanya gara-gara satu kebiasaan atau satu ritual gitu, Ustaz. Bagaimana Ustaz ini, Ustaz? Iya, berbicara tentang kafir mengkafirkan atau munafik memunafikkan orang lain, sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat sensitif. Bukanlah berarti Islam tidak mengakui ada suatu golongan yang namanya kaum kafir, dan bukan berarti Islam tidak membuat aturan main bahwa kriteria yang begini-begini itu adalah kaum kafir. Tetapi al-ghulu fi takfir, memudah-mudahkan untuk mengkafirkan orang, itu adalah permasalahan lain. Jadi Islam agama yang moderat tadi, dan Nabi Muhammad diutus sebagai penengah antara Yahudi dan Nasrani tadi, sebenarnya menginginkan aturan main itu diberlakukan. Dan ketika aturan main itu diberlakukan, kita akan melihat bahwa memang ada kaum kafir itu jelas, tetapi mengkafirkan orang itu masalah lain. Kalau memang betul-betul sesuai dengan kriteria, kafirkanlah dia. Kalau tidak sesuai dengan kriteria, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Permasalahan khilafiyah tidaklah menjadi suatu alasan untuk mengkafirkan orang. Karena apa? Karena dia memiliki dalil. Sesuatu kaum mungkin memiliki dalil dan yang lain juga memiliki dalil. Oleh sebab itu alangkah indahnya Islam ketika umatnya disuruh berziarah ke Masjidil Haram. Di situ berkumpul seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia dan melihat bahwa karakteristik tata cara pelaksanaan ibadah sholat saja memiliki keanekaragaman. Di samping itu suatu rukun Islam yang harus dilaksanakan, juga penambah wawasan seorang umat manusia akan keberagaman Islam itu sendiri. Dan itu juga merupakan cerminan bahwa khilafiyah dibenarkan. Kalau tidak, satu mazhab saja dan satu rukun saja di sana, satu aliran saja, maka bagaimana sakleknya Islam ini? Sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa apa yang kita lakukan terhadap orang lain sebenarnya itu akan balik kepada kita. Bila kita memperlakukan baik kepada orang lain, kebaikan pun akan balik kepada diri kita. Kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain, itu pun akan balik kepada diri kita. Penipuan yang kita lakukan kepada Allah dan orang-orang mukminin, sebenarnya itu akan menipu diri kita sendiri. Baik kita rasakan ataupun tidak kita rasakan, kelak kita akan melihat dampak dari perlakuan kita di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.